Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita lanjutkan, Taib MDW1 nomor 6. Apa dampak atau efek dari perbuatan maksiat yang disebutkan Ibnu Qayyim yang kita baca kemarin? Nomor 7, MDW1. Siapa nomor 7? MDW1 nomor 7. Tidak ada. MD2 nomor 1. Apa akibat kemaksiatan yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemarin? Keras lagi. Keras. Mengkhianati pelakunya. Terus di saat dibutuhkan, ya, baik. Fadhal majelis. Takmili nomor 12. Ada. 11. Takmili 11. Apa maksudnya kemaksiatan itu mengkhianati pelakunya? Apa maksud pengkhianatan itu? Takmili satu. Maksiatan akan menghalangi pelakunya dari perbuatan taat. Ya. Contoh keadaan. Ya. Taib, Ahsan, ya. Taib, Fadal. Ketika seseorang dalam kondisi sulit, ya, dalam keadaan sangat membutuhkan kebaikan, ya. Ketika itu, ya, perkara yang sangat ringan bagi orang yang Allah beri kemudahan, mengucapkan la ilaha illallah, ya, ketika sakaratul maut, ya, ketika menghadapi kematian, tidak mampu dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. Walaupun sudah ditalkin, sudah didikte, ya, sudah diajari, kul la ilaha illallah, ya, katakan la ilaha illallah, ya. Akan tapi karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan dia, ya, dosa-dosa dia, dia pun tidak mampu mengucapkannya dalam keadaan kondisi yang sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan hari terakhir dia di dunia, ya, hari pertama dia di alam akhirat, ya, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, yang itu merupakan pokok kebahagiaan dia, ya, sumber kebahagiaan dia. Taib, telah dicontohkan oleh muallif rahimahullah ta'ala beberapa keadaan orang, ya, dan itu semuanya waqi, ya, kenyataan terjadi, ya, bukan sekedar omong kosong, ya. Taib, berikutnya qala rahimahullah, fa idza kana al-'abdu fi hali huduri dhihnihi wa quwwatihi wa kamali idrakihi qad tamakkana minhu syaitan, ya. Maka setelah beliau sebutkan contoh-contoh, ya, keadaan orang-orang yang dalam sakaratul maut ditalkin kalimat tauhid tidak mampu, ya, maka jika seorang hamba itu kondisi dia, keadaan dia zihinnya sedang sadar, keadaan sadar, ya, pikirannya sedang terjaga, ya, sadar dia, kekuatannya sempurna, ya, jasadnya kuat, ya, sehat tubuhnya, kemampuannya kuat. Dalam keadaan demikian, tamakkana minhu syaiton, syaiton bisa menguasai dia, ya, dalam keadaan sehat, kuat tubuhnya, pikirannya jernih, ya, setan bisa menguasai dia. Bagaimana setan menguasai orang seperti ini? Ya, dia dalam keadaan sehat, kuat, berbeda dengan tadi sebelumnya, ya kan? Dia kan sedang sakit, menghadapi kematian, sudah lemah anggota tubuhnya, ya, pikirannya sudah lemah, ya. Nah, itu wajar setan mengalahkan dia, gitu, ya kan? Nah, ini yang anehnya, orangnya dalam keadaan sehat, tubuhnya kuat, ya, pikirannya sedang terjaga, ya, sigap dia, ya, tetapi setan bisa menguasai dia, ya, setan bisa mengalahkan dia, bisa memperbudak dia. Qala wasta'malahu fima yuriduhu min ma'asila, ya. Bagaimana kekuasaan setan pada seseorang itu? Dia dipergunakan oleh setan, ya, untuk perkara-perkara yang diinginkan oleh setan dari perkara-perkara yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di was-was, dibisiki, diajak perkara yang buruk, perkara dosa, perkara maksiat, nurut dia sama setan, ya. Nurut dia pada hawa nafsunya. Itu bentuk dia diperbudak, dikalahkan oleh setan, dikuasai oleh setan, ya. Mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti setannya, ya. Qala wa qad aghfala qalbahu an dzikrillah, ya. Setan melalaikan dia, melalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbuat maksiat tentunya dalam keadaan tidak berzikir, ya. Seorang yang berzikir maka dia akan jauh dari setan, jauh dari kemaksiatan. Hatinya lalai, wa atta lisanahu an dzikrihi, lisannya kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikuasai setan, sudah setan menguasai hatinya, hatinya dilalaikan, lisannya dikosongkan dari zikir, ya. Kalau berucap ucapan yang tidak baik, ucapan yang mengandung dosa. Wa jawarihahu an ta'atihi, demikian pula setan bisa menguasai anggota tubuhnya, anggota badannya dikuasai oleh setan, dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penguasaan setan terhadap orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang terjaga pikirannya sedang normal, ya. Qala fa kaifa dhan bihi inda suquti quwahu wa istighali qalbihi wa nafsihi bima huwa fihi min alamin nazr. Maka bagaimana lagi persangkaan kalian terhadap seseorang yang kekuatannya sudah runtuh, ya. Sudah hilang kekuatannya. Sudah terkapar, ya, sudah terbaring di tempat tidurnya, ya. Sudah tidak punya kekuatan jasadnya. Jasadnya sudah tidak bergerak, tidak kuat berbuat apa-apa. Sedangkan hatinya, jiwanya juga sibuk, ya, menghadapi sakitnya nazak, sakitnya sakaratul maut, ya. Innal mauta la sakarat, ya. Kematian itu memiliki sakarat, ya, sakaratul maut, ya. Dan sakaratul maut itu lebih pedih dibandingkan tebasan pedang, ya. Dan itu di antara faedahnya bagi mukminin kafaroh, ya, bagi orang yang beriman sebagai bentuk kafaroh, ya, dari dosa-dosa dia, ya. Baik. Nah, keadaannya demikian, tubuhnya sudah lemah, hatinya, jiwanya sibuk menahan sakitnya sakaratul maut, ya. Sebaliknya, waqad jama'a syaitan lahu kulla quwwatihi wa himmatihi wa hasadahu 'alaihi bi jami'i ma yaqdiru 'alaihi liyana la minhu fursatahu, ya. Syaitan musuhnya dia, dia dalam keadaan lemah, sebaliknya setan dalam keadaan bersemangat, bersungguh-sungguh mempergunakan kesempatan ini. Jangan sampai lepas orang ini, ya. Jangan sampai terlewat kesempatan ini, ya. Kesempatan terakhir, ya, untuk menyesatkan seorang hamba, ya. Di akhir hidup dia, dia kumpulkan seluruh kekuatannya, ya. Dia kumpulkan seluruh perkara yang dia mampu, ya, setannya dia tadi, untuk mendapatkan kesempatan itu, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyesatkan hamba, ya. Kalau di akhir kesempatan ini dia tergelincir, sudah selesai, ya. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menyesal, untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, sudah tidak ada, ya. Maka dalam keadaan ini, dalam keadaan tadi hamba itu dalam keadaan paling lemah, ya, dalam keadaan sangat sibuk dengan sakitnya sakarat. Sebaliknya setan sangat bersemangat untuk mempergunakan kesempatan itu, menyesatkan dia, menggelincirkan dia dari al-haq, dari at-tauhid, ya. Qala fa inna dzalika akhirul amal, karena keadaan itu, kesempatan itu merupakan akhir dari amalan hamba, ya. Itu tadi, kalau di akhir amalannya itu tergelincir dia, terjatuh, ya, pada kesesatan, sudah selesai. Innamal a'malu bil khawatim, ya. Amalan itu tergantung akhirnya, ya. Baik. Qala fa aqwa ma yakunu alaihi syaitanuhu dzalikal waqta, ya. Maka keadaan setan seseorang yang paling kuat untuk mengganggu dia itu keadaan itu, keadaan seorang mengalami sakaratul maut, itu keadaan yang paling kuat-kuatnya setan dia untuk menyesatkan dia. Sebaliknya, wa'at'afu ma yakunu huwa fi tilkal hal, ya. Dan keadaan seseorang yang paling lemah, ya, paling tidak mampu seseorang itu dalam keadaan itu tadi menghadapi kematian, ya. Sudah jasadnya, tubuhnya tidak kuat, hatinya itu tadi, jiwanya sibuk dengan saknya sakaratul maut. Maka faman turo yaslamu anda ala dalik. Ya. Maka siapa yang bisa engkau lihat selamat dari makarnya setan tersebut? Ya. Setan bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan terakhir untuk menyesatkan hamba. Dalam keadaan seorang hamba, dalam keadaan paling lemahnya dia. Ya. Setan paling kuatnya. Taib. Akan tetapi bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kabar gembira, ya, dalam surat Ibrahim ayat 27. Qala rahimahullah fa hunaka, maka di sana, di saat itu, di saat yang paling menegangkan itu, sangat paling penting, ya, paling krusial bagi seorang hamba, ya. Qala ta'ala yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ketika itu Allah mengokohkan, memantapkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, ucapan yang kokoh, jawaban yang kuat, jawaban yang kokoh. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia, ketika sakaratul maut ini, ya. Wa fil akhirati, dan di hari akhirat, ketika setelah kematian dia, ya. Ini orang-orang yang beriman, ya. Walaupun musuhnya tadi sekuat-kuat tenaganya itu, ya. Semangat-semangatnya dia untuk menyesatkan dia, tetapi dia memiliki Rob yang maha kuat, ya kan? Orang yang beriman itu memiliki perlindungan yang sangat kuat, ya, pelindung yang maha kuat, ya. Maka tidak akan bermadarat bagi dia, ya. Maka ini pentingnya seorang hamba mempelajari keimanan, perkara akidah, ya, perkara tauhid. Allah akan kokohkan seorang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Sebaliknya, wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang musyrik kepada Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sekehendaknya, ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ya. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian dan demikian, tetapi hamba-hamba itu yang akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Taib. Qala. Karena sebab ini ada ungkapan, ya. Man asa ala syai'in mata alaihi, ya. Barang siapa yang hidup di atas satu keadaan, ya, berbuat baik, imannya kuat ketika hidupnya, ketika sehatnya, ya, mata alaihi, maka dia akan mati di atas itu pula, ya. Wa man mata ala syai'in husyira alaihi, ya. Barang siapa yang mati di atas suatu keadaan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu pula, ya. Taib. Maka ini memberikan motivasi kepada kita untuk beramal saleh, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, supaya Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan kebaikan pula, ya. Kalau Allah matikan dalam keadaan baik, maka Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan baik bersama dengan orang-orang yang baik, ya. Taib. Qala fa kaifa yuwaffaqu li husnil khatimati man aghfalallahu subhanahu qalbahu an dzikrihi wattaba'a hawa, wa kana amruhu furuta. Maka bagaimana mungkin seorang hamba diberi taufik, ya, diberi taufik untuk mendapatkan husnul khotimah, akhir hidup yang baik, orang-orang yang Allah lalaikan hatinya dari zikir, ya. Allah lalaikan hatinya dari zikir dia, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dia lebih memilih mengikuti hawa nafsu, lebih memilih perkara-perkara yang Allah murkai. Wa kana amruhu furuta, dan urusan-urusan dia perkara-perkara yang sia-sia, ya. Tidak ada faedahnya dunia dan akhirat, ya. Taib. Maka bagaimana mungkin orang yang demikian keadaannya akan ditutup kehidupannya dengan kebaikan? Qala fa ba'idun man qalbuhu ba'idun minallahi ta'ala ghafilun anhu muta'abbatun lihawahu asirun li syahawatihi. Maka sangat jauh, ya, tidak mungkin husnul khotimah orang yang hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berzikir, tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada hawa nafsunya, tunduk kepada hawa nafsunya. Apa yang dikehendaki selantiasa diikuti, ya. Apa yang diinginkan hawa nafsunya direalisasikan. Apa yang didorong oleh hawa nafsunya dikerjakan. Asirun li syahawatihi. Maka orang seperti ini hakikatnya sebagai tawanan hawa nafsunya, ya. Budak hawa nafsunya, ya. Diperbudak oleh setannya, ya. Tadi diselewengkan dari ketaatan, ya. Diperintah untuk berbuat keburukan, nurut, tunduk kepada setannya, kepada hawa nafsunya. Seolah-olah seperti tawanan, ya. Seperti budak. Walisanuhu ya bisun antikrihi. Lisannya kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jawarihuhu mu'attilatun an ta'atihi. Mustaghillatun bi ma'siyatihi. Anggota tubuhnya kosong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuhnya tidak dipergunakan untuk berbuat taat. Bahkan sibuk untuk berbuat maksiat. Sibuk dengan perkara-perkara yang Allah murkai. Qala ba'idun an hadza an yuwaffaqa lil khatimati bil husna. Maka sangat jauh orang yang semikian keadaannya. Maka sangat sulit orang yang demikian keadaannya mendapatkan taufik, diberi taufik untuk mendapatkan husnul khatimah, ya. Qala rahimahullah wa qad qata'a khawful qatimati zuhural muttaqin wa kana al musii'ina dhalimin qad akhadhu tawqi'an bil aman. Dalam keadaan kekhawatiran dari akhir yang buruk itu sudah memotong punggung-punggung orang bertakwa, yakni harapan mereka, ya, ketakutan mereka yang paling besar itu hidupnya diakhiri dengan keburukan, su'ul khotimah. Itu sangat menakutkan orang yang bertakwa, ya. Orang yang bertakwa yang paling ditakuti adalah akhir hidup yang buruk, ya. Akhir hidup yang jelek, ya. Su'ul khotimah. Itu perkara yang sangat yang paling menakutkan orang yang bertakwa, ya. Tidak ada yang lain yang lebih menakutkan mereka dibandingkan hidupnya ditutup, diakhiri dengan keburukan, ya. Tapi sebagaimana tadi, karena amalan seorang hamba itu dianggap dihitung berdasarkan akhir kehidupannya, akhir amalannya, ya. Sebaliknya, wa ka'an al-musi'in al-zalimin qad akhadhu tawqi'an bil aman, seolah-olah orang yang berbuat buruk, orang yang zalim, orang yang jahat, mereka sudah mengambil stempel akan mendapatkan jaminan akhir hidup yang baik, ya. Merasa aman, tidak merasa takut, tidak pernah terbesit dalam benak dia su'ul khotimah, bagaimana nanti kalau akhir hidupnya jelek, tidak pernah takut sama sekali, ya. Tidak pernah terbetik dalam pikirannya, ya. Tidak pernah berdoa meminta akhir hidup yang baik, ya. Ini orang yang zalim, merasa aman, merasa tidak butuh. Taib qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Apakah kalian memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang perjanjian tersebut dikuatkan dengan sumpah sampai hari kiamat, bahwasannya kalian berhak berbuat sekehendak kalian seperti apa yang kalian putuskan, ya. Sudah, berbuat sekehendakmu. Nanti kamu sudah dapat jaminan, gitu. Di hari kiamat kamu akan dapat kebaikan, gitu. Apakah demikian? Salhum, tanyakan kepada mereka, ayyuhum bidzalika za'im? Siapa yang memberi jaminan itu, ya? Siapa penjaminnya, ya? Siapa yang memberi jaminan demikian, ya? Keamanan pada seseorang untuk berbuat sekehendaknya, kemudian di akhir hidupnya, di hari kiamat nanti, dia akan dapat kebaikan, ya? Siapa? Tidak ada, ya? Tidak ada seorang pun yang mendapatkan jaminan, ya? Taib, qala rahimahullah kama qila, sebagaimana dikatakan, ya aminan ma'akub hilfi'li minhu ahal, ataka tauki'u amdin anta tamlikuhu. Wahai orang yang merasa aman, padahal kalian berbuat keburukan, berbuat jelek, berbuat dolim, berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa. Dalam keadaan dia merasa aman, ahal, ataka tauki'u amnin anta tamlikuhu, apakah telah datang kepadamu, ya? Apakah kamu punya stempel, ya, ketetapan, keamanan yang kamu kuasai, kamu miliki, kamu punya stempel, punya jaminan akan mendapatkan keamanan. Qala jama'ta syai'aini amnan wa tiba'a hawan, hadha wa ihdahuma fil mar'i tuhlikuh. Kamu ini mengumpulkan dua perkara, ya. Semuanya jelek. Amnan, yang pertama merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi, ya. Keburukan, merasa aman dalam keadaan dia berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, tetapi merasa saya berbuat demikian tapi rezekinya lancar, ya, tapi penghasilannya bertambah, dia merasa aman. Wattiba'a hawan, yang kedua, kalian mengikuti hawa nafsu, ya. Apapun yang diinginkan dituruti sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat, tidak peduli, ya. Pokoknya dia senang dikerjakan, ya. Mengikuti hawa nafsu, padahal hadza wa ihdahuma fil mar'i tuhliku. Dua perkara ini Kalau cuma satu saja pada seseorang itu sudah membinasakan dia, ya. Merasa aman saja dari azab Allah itu sudah pembinasa seseorang, ya. Merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala itu sudah perkara muhlikat. Nah, demikian pula mengikuti hawa nafsu satu saja, ya, sifat ini saja pada seseorang itu juga sudah membinasakan. Nah, lebih-lebih pada orang ini terkumpul dua-duanya, ya. Qala wal muhsinuna ala darbil makhawifi qad saru wa dzalika darbun lastatasluquhu. Padahal orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang muhsin, mereka berada di jalur ketakutan, di rute yang menakutkan. Mereka merasa takut, ya, tidak pernah merasa aman, tidak pernah sedikit pun merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka muhsin, dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan berbuat ketaatan, tetapi senantiasa merasa takut Allah akan mengazab dosa-dosa dia. Qad saru, mereka melangkah, mereka berjalan di jalan yang penuh dengan ketakutan tadi, ya, merasa takut terhadap dosa-dosa dia. Wa dzalika darbun lastatasluquhu. Dan jalan itu, rute itu, engkau tidak menempuhnya, kamu tidak menempuh jalannya orang-orang muhsin tadi, ya. Tapi anehnya kalian merasa aman, kalian merasa tenang, ya. Qala farratta fi zar'i waqtal badri min safahin. Fa kaifa inda hasadin nasi tudriku. Maka perumpamaan kalian itu, ya, permisalan kalian itu seperti orang-orang yang menyia-nyiakan waktu menanam, ya. Waktu manusia musim tanam, ya, musim beramal, musim untuk mengumpulkan bekal, musim menabung, kalian tidak melakukannya, ya. Yang lain menanam, bercocok tanam, mengumpulkan bekal, berbuat kebaikan. Engkau meninggalkannya, ya. Kamu nyia-nyiakan waktu itu. Yang lain sedang sibuk bekerja, berusaha untuk akhiratnya, kamu lalai. Kamu bersenang-senang dengan perkara dunia kalian, kalian tinggalkan mencari bekal akhirat min safahin berdasarkan karena sebab kebodohan kalian, ya. Merasa tidak butuh, merasa tidak penting. Maka fa kaifa inda hasadin nas tudrikuhu, maka bagaimana mungkin nanti di akhirat waktu manusia memanen hasil usaha mereka, waktu manusia memanen hasil tangan mereka, hasil amalan mereka, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan seperti mereka, ya. Wong mereka menanam capek, bersungguh-sungguh, beramal soleh, kamu santai-santai, kamu liha-liha, kamu tidak merasa butuh, ya. Maka bagaimana mungkin kamu bisa memanen, mendapatkan hasil seperti apa yang mereka dapatkan, ya. Ini permisalan, ya. Orang yang tidak mengumpulkan bekal di dunia ini waktunya menanam, ya. Sebagaimana ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah, ya. Dunia itu ladangnya akhirat, ya. Dan barang siapa yang menanam, pasti dia akan memanen. Kalau yang dia tanam kebaikan, pasti akan memanen kebaikan. Sebaliknya, kalau di waktu menanam, dia menanam keburukan, dia akan memanen keburukan. Taib. Qala hadza wa ajabu shay'in fika zuhdu kafi daril baqa'i bi'aisin saufa tatrukuhu. Dan ini semua yang lebih mengherankan itu, yang lebih mengherankan yang ada padamu itu, ya. Sesuatu yang sangat mengherankan adalah zuhudmu tidak merasa butuh. Zuhud merasa tidak butuh, ya. Fidaril bako, terhadap negeri kekalan, ya. Negeri abadi. Kamu merasa tidak butuh, merasa tidak tahu, merasa tidak penting itu, ya. Akhirat itu apa? Tidak tahu, ya. Akhirat itu nanti, ya. Yang penting sekarang, itu. Sudah, tidak butuh kamu, ya. Dalam keadaan kamu lebih mementingkan aisin saufata trukuhu dengan kehidupan yang kamu yakin, kamu tahu, kamu sangat mengenal dengan jelas, ya. Pasti kamu akan tinggalkan, ya. Kehidupan dunia ini pasti akan ditinggalkan, pasti akan ditinggal, pasti akan berakhir, ya. Sedangkan akhirat itu kekal selama-lamanya. Maka sangat mengherankan, ya kan? Sangat aneh ada orang yang mengaku cerdas, ya, mengaku berakal, tetapi lebih mementingkan sesuatu yang fana, sesuatu yang akan ditinggalkan, dan tidak memikirkan perkara yang akan mendatangkan kebaikan di negeri kekekalan, negeri abadi, negeri yang terus-menerus, ya. Baik, itu sangat aneh, ya, sangat mengherankan, ya. Baik. Contoh, ya, kalau ada seseorang dikasih dua minuman, ya, dia meriang, demam, sakit panas, kemudian ada minuman, ya, dia kalau minum ini seger, saat minumnya senang, enak sekali, ya. Tetapi setelah itu sudah meriang dia, demam, jatuh. Kasih es buah sangat enak, ya kan. Tapi dia tahu, ini kalau dia minum mesti dia akan sakit nanti, ya. Atau satunya obat, ya. Obat yang pahit, ya. Obat yang tidak enak, baunya sudah tidak sedap. Jamu yang pahit, ya. Jamu brotowali, ya. Pahitnya luar biasa, ya. Tetapi kalau dia minum itu, ya, ini tajribah, ya, kebiasaannya orang itu akan sehat, seger tubuhnya, ya, campur madu lebih-lebih, ya kan, ada jahenya, nah, sudah, nanti akan enak tubuhnya, walaupun saat minumnya itu mermer matanya, ya, karing pahitnya, saking pahitnya, ya. Nah, kalau ada orang yang demikian keadaannya, dia milih es yang seger tadi, maka orang akan, wah, itu orang bodoh dia, ya kan? Tahu dia, kalau dia minum sudah, nanti setelahnya jatuh, sakit, ya. Walaupun mungkin tidak sampai mati, ya kan? Mungkin bisa sembuh, tapi seminggu atau sebulan lagi, gitu. Dibanding milih obat yang pahit tadi, jamu yang pahit, gitu. Nah, itu perkara yang sedikit, kan? Memilih yang kenikmatan sebentar, itu tercela, ya kan? Lebih-lebih ini nggak bisa dibandingkan, kan, kekekalan akhirat dengan kefanaan dunia itu, ya kan? Kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat nggak, sudah disebutkan di awal, ya kan? Perbandingan-perbandingan ini semuanya, ya. Dan telah disebutkan siapa orang yang berakal yang sebenarnya, ya kan? Orang yang berakal yang sejati siapa, ya? Orang yang memilih mementingkan perkara yang kekal, ya, perkara yang abadi dibandingkan perkara yang fana itu, ya. Tapi ini mengagumkan, ya. Hadza wa ajabu shay'in fika suduka fi daril baqa bi aisin sawfa tatrukuhu, maka ini yang paling mengherankan padamu adalah tidak butuhnya kamu terhadap negeri akhirat, merasa cukup, merasa tidak butuh, dibandingkan dengan kehidupan yang nanti akan kamu tinggalkan. Kamu yakin, kamu pasti meyakini, oh, nanti akan tinggal dunia ini, ya kan? Pengumpul dunia itu mereka tahu tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia dari kematian, ya. Sebanyak apapun dunianya, ya. Maka manisafihu idzan billahi anta amil maghbunu fil bai'i hubnan saufa yudrikuhu, ya. Kalau demikian, siapa yang bodoh sebenarnya, demi Allah, kalau engkau memahami, siapa yang lebih bodoh dibandingkan orang yang demikian ini, atau orang yang tertipu dalam jual beli di dunia, ya, jual beli HP yang KW, ya, harganya mahal dengan harga yang ori, misalkan. Ketika sampai di rumah baru dibuka sudah rusak, ya. Wah, ini tertipu kita, ya. Ini penjualnya nipu. Nah, ini mabun, ya kan? Tetapi jual beli di dunia ini saufa yudrikuhu, bisa diambil lagi nanti, ya, bisa didapati kerugian itu bisa diganti dengan usaha lain. Ya sudah, nanti cari uang lagi, kumpulkan lagi untuk beli yang baru lagi. Bisa, ya kan? Tetapi orang yang tertipu tadi lebih mementingkan dunia, meninggalkan akhirat, tidak bisa ditukar lagi nanti, ya. Baik. Maka ini bahaya dari kemaksiatan akan mengkhianati pelakunya pada saat yang sangat dibutuhkan, ya. Dia tidak mampu untuk berbuat kebaikan, ketaatan di saat yang sangat dibutuhkan, ya. Walaupun di awal mungkin menggebu-gebu, oh, nanti saya akan begini, saya akan begini, ya. Tetapi pada waktunya sudah Allah palingkan hatinya, tidak mampu berbuat ketaatan. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu at-taufiq lil-jami'. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.